Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد. أين أبو رمضان؟ عندك يا أبو رمضان. جملة dalam bahasa Arab ada berapa؟ Dua, sebutkan. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Ahsanta. Coba sebutkan contoh jumlah, apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Aba Ghassan. Lupa. Jumlah ismiyah pengertiannya Aba Ali. Jumlah yang didahului oleh isim. Ada pengertian yang lain? Jumlah yang tersusun dari mubtada khobar. Contohnya Aba Sauda jumlah ismiyah. Hadza masjidun. Kenapa disebut jumlah ismiyah hadza masjidun? Terdiri mubtada khobar. Mana mubtadanya? Hadza. Mana khobarnya? Masjidun. Yakin? Enggak yakin. Enggak yakin. Nah, Aba Najia, hadza masjidun mana mubtada mana khabar? Mana mubtada? Masjidun. Mana khabarnya? Apa hukumnya mubtada Aba Abdul Razak? Marfu. Apa hukumnya khobar? Marfu juga. Hadza masjidun benar mubtada khobar? Benar. Nah, mana mubtadanya? Hadza. Mana khobarnya? Masjidun. Yakin? Yakin. Ahsanta. Mana tanda rafa'nya hadza? Karena mubtada harus marfu. Apa tanda rafa'nya hadza? Aba Asiyah. Nah, bahasa hadza mabni ala sukun fi mahali raf'in. Menempati tempatnya rafa'. Mabni dia tidak bisa berubah. Hadu, hadi, enggak bisa. Hadza tetap mubtada yang terbentuk dari isim mabni. Datangkan bacaan izhar Aba Ilham. Bacaan izhar dalam Al-Quran. Bacaan izhar seperti apa? Tajwid ini. Aba Abdurrahman. Ha? bacaan izhar dalam surat Al-Quraisy. Nah, ada dalam surat Al-Quraisy. Ini berdua nih, Aba Ilham sama Aba Abdurrahman. Di dalam surat Al-Quraisy datangkan bacaan izhar. Surat Al-Quraisy. Nah, Aba Jabir, tidak bacaan izhar dalam surat Al-Quraisy. Tidak tahu. Naam. Aba Fatimah. Mana yang mana? Tanwin bertemu dengan huruf apa? Idhar. Mana coba contohnya? Di atas sitan. Aba Muad, mana bacaan izhar dari surat Al-Quraisy? Ini harus musabaqah kayaknya ini, ikhwan ini. Ikutkan musabaqah ikhwan. Pak Uun, mana bacaan izhar dari surat Al-Quraisy? Dari surat Quraisy apa? Bukan Al-Quraisy. Quraisy, salah surat Al-Quraisy. Quraisy alam sudah enggak berlari pelan. Aba Darda. Mana bacaan izhar dari surat Quraisy? Al-Quraisy ya, dalam Al-Quran juga ya. Al-Quraisy atau Quraisy? Al? Pakai Al? Nah, surat Quraisy. Quraisy nama alam dia. Balik pelan. Abah Hambali. Abah Faisal. Abu Man Abah Faisal ini. Abu Nan. Li'ila fi Quraisyin. Mana izharnya? Mana bacaannya? Bacaan izharnya. Li'ila. Nah, Aba Najiyah. Min khauf asanta wa amanahum min khauf. Ini bacaan izhar, nun sukun, nun mati, nun sakinah bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu kha. Kha termasuk huruf izhar halqi. Alladhi at'amahum min ju'in. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan makan kepada mereka. Min ju'in, dari kelaparan. Allah yang memberi makan. Wa amanahum min khawf, dan Allah yang memberikan rasa aman kepada mereka dari rasa takut. Kita ini semua diberi makan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Syahidnya wa amanahum min khawf. Min khawf bacaan izhar, bacaan terang, jelas, enggak boleh berdengung. Nah, mohon Nabi Wah di menggali lagi, memperdalam lagi qiraah bacaan Al-Quran, tajwidnya. Barakallahu fikum. Mumpung Allah Subhanahu wa taala bukakan, masih bukakan kesempatan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Utsman bin Affan dalam riwayat Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam lafaz afdalukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Semulia-mulia kalian, orang yang paling mulia di antara kalian, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Barakallahu fikum. Lebih-lebih yang sudah mungkin sudah enggak kuat untuk memahami ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu bahasa Arab, maka perbaiki bacaannya dengan ilmu tajwid. Ibnu Jazari Asy-Syafi'i, beliau salah seorang yang berpendapat belajar ilmu tajwid adalah wajib. Kata beliau di dalam matan Jazariyah, al-akhdhu bitajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athimu. Mengambil ilmu tajwid adalah hatmun lazim, sesuatu yang wajib, lazim, harus. Nah, barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, maka dia athim bagi orang yang mampu. Sebagian ulama seperti Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mempelajari ilmu tajwid sunnah, tetapi mempraktekannya adalah wajib. Kata Rasulullah, man arada ayaqra'a al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra'a ala ibnu ummi abdin. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana seperti turunnya, maka hendaklah dia membaca Al-Qur'an kepada ibnu ummi abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Barakallahu fikum. InsyaAllah termasuk amalan yang mulia dan ya, di masa tua kita terus belajar Al-Quran, belajar tajwid sedikit-sedikit. Barakallahu fikum, tahu artinya. Nah, insyaAllah lebih menenangkan. Usia-usia yang di atas 50 mungkin sudah banyak waktu istirahat, banyak, tidak lagi banyak aktivitas yang berat. Nah, maka isi waktu kekosongan dengan Al-Quran di rumah. Nah, barakallahu fikum. Jangan sibuk dengan perkara lagut, perkara-perkara yang sia-sia. Waliyadzubillah kalau sibuk dengan perkara dosa. Barakallahu fikum, kita mengharapkan husnul khatimah. Makin bertambah usia kita, makin banyak bekal kita menghadap Allah. Barakallahu fikum. Kita lanjut, barakallahu fikum. Kita masih di dalam permasalahan syarat jual beli yang nomor ketiga, bahwasanya barang-barang yang dijual belikan adalah mubahatun nafa', manfaatnya manfaat yang dibolehkan. Kita masih dalam sarjin. Sarjin itu kotoran binatang, sama pupuk, dalam masalah kaitan dengan pupuk. Kotoran binatang yang dijadikan pupuk ada tiga macam. Ada yang samadun najis, pupuk yang najis, pupuk yang suci, dan pupuk yang mutanajis. Pupuknya suci tapi terkena najis. Kita sudah lewati tentang pupuk yang najis tidak boleh dijual belikan. Contohkan pupuk yang najis adalah seperti kotoran keledai dan tinja manusia. Apakah boleh kita memupuk tanaman kita, pepohonan dengan pupuk yang najis? Yang rajih boleh. Tetapi dijual belikan pupuk tersebut tidak diperbolehkan. Kita masuk kepada yang kedua. Qala al-'allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-thani min aqsamis samad al-mutanajjis. Yang kedua dari pembagian pupuk adalah pupuk yang mutanajjis. Pupuk dari kotoran binatang yang mutanajjis. Yajuzu bai'uhu. Pupuk yang mutanajjis boleh diperjualbelikan. Li'annahu yumkin tathhiruhu, karena memungkinkan untuk disucikan. Apa contohnya mutanajjis? Mutanajis itu sesuatu benda yang suci kemudian terkena najis, itu namanya mutanajis. Wa mithalul mutanajis turabun bala alaihi hayawanun min hayawanat allati bauluha najis. Pupuk yang mutanajis adalah contohnya tanah yang dikencingi oleh binatang-binatang yang air kencingnya najis. Seperti dari keledai. Wa hadza turab asluhu tahir. Tanah itu yang terkena kencing binatang yang najis ini asalnya suci. Wa waradat alaihi najasa, kemudian mengena kepada najis. Fa yakunu mutanajjisan, maka disebut mutanajjis. Wa hal yajuzu bai'u hadza turab al-mutanajjis qabla an nutahhirahu? Apakah diperbolehkan bagi kita menjual tanah yang mutanajis, yang terkena najis itu, sebelum disucikan? Al-jawabu na'am. Na'am ya juz, boleh. Li'annahu yumkinu izalatu najasati, karena memungkinkan untuk dihilangkan najisnya. Bagaimana caranya? Kama lau ba'al insanu thawban mutanajisan, seperti seseorang menjual baju yang mutanajis. Baju terkena najis boleh dijual. Alaysa idza kana indahu thawbun mutanajjis wa ba'ahu ala ahad minan nas fal bai' jaiz? Bukankah apabila seseorang yang memiliki kain yang terkena najis kemudian dia jual kepada seseorang, bukankah jual belinya boleh? Naam, boleh. Lakin yajibu ayukhbira al-mushtari annahu mutanajjis. Akan tetapi si penjual naam harus mengabarkan kepada si pembeli bahwasanya kainnya terkena najis. Li'alla yaghtar bihi, agar tidak tertipu. Ini masalah jual belinya. Jadi kotoran binatang yang mutanajis atau pupuk yang mutanajis boleh diperjualbelikan, walaupun belum disucikan. Asalis yang ketiga, bagian sama pupuk yang suci, yang kotoran binatang at-tahir, pupuk yang suci, pupuk dari kotoran binatang yang suci. Bagaimana jual belinya? Tentu lebih aula. Yang mutanajis saja boleh diperjualbelikan, apalagi yang enam suci. Wa bai'uhu halal min babin aula. Jual belinya, jual beli pupuk yang tahir yang suci, maka enam barakallahu fikum min babi aula. Termasuk lebih utama kebolehannya. Kemudian barakallahu fikum berikutnya, selesai dari pupuk. Qaluhu wal adhan najisah wal mutanajjisah. Sekarang adhan, adhan itu dahan, dahan itu minyak seperti lemak dan semisalnya. Naam. Al adhan an najisah la yajuzu bai'uha. Lemak-lemak atau minyak yang terambil dari sini yang najis, nam tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا أريت شهم الميتة فإنه تتلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستهبه بها الناس. Tidak boleh memperjualbelikan dahan atau minyak-minyak yang najis atau seperti lemak dari bangkai. Nah, tidak boleh diperjualbelikan. Karena ada hadis 6 yang telah kita lewati kemarin-kemarin, Allah mengharamkan jual beli khamar, jual beli bangkai, jual beli khinzir, nah, jual beli berhala. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang 6 lemak bangkai? Nah, karena lemak bangkai minyaknya ini bisa dijadikan 6 dempul perahu. Bisa dipakai meminyaki kulit dan bisa dijadikan alat penerangan dibakar. Kata Rasulullah, la huwa haram, tidak boleh diperjualbelikan. Ai bai'uha. Naam. Ya. Ma annahum dzakaru anna an-nasa yantafi'una biha. Apa itu? Kucing. Naam. Bersamaan mereka para sahabat menyebutkan bahwasanya mereka itu mengambil manfaat dari lemak bangkai tersebut. Naam. Hal yajuz al-intifa biha? Al-jawab, naam, boleh mengambil manfaat dari lemak bangkai tersebut sebagaimana disebutkan oleh para sahabat. Naam, tetapi mengambil manfaat tidak menunjukkan tentang bolehnya diperjualbelikan. Nah, ini minyak atau lemak yang berasal dari yang najis tidak bisa diperjualbelikan. Misal ada binatang yang bagus lemaknya untuk dijadikan tadi, nah, diambil dan dimanfaatkan, maka kalau terambil dari binatang yang mati itu bangkai, tidak bisa diperjualbelikan. Walaupun dimanfaatkan bisa. Nah, barakallahu fiik. Seperti tadi para sahabat, lemak bangkai untuk dijadikan lampu dan yang lainnya bisa. Baik, kemudian ke berikutnya, wa qalu walal mutanajjis. Adapun lemak-lemak atau minyak-minyak yang mutanajjis, yang terkena najis, asalnya suci tapi terkena najis. Nah, barakallahu fikum. Ya. Misal al-adhan an-najisa, contoh minyak-minyak yang najis contohnya adalah al-adhan allati taqulu min syahmil mayyit, mayyitah. Minyak-minyak yang terambil dari minyak dari bangkai sapi mati, nah, susunya banyak, bisa jadi lemak yang bisa diambil. Nah, itu. Nah, maka itu, atau lemak-lemak yang lainnya. Maka lemak dari bangkai itu adalah najis. Taib li'annal mayitah najis, karena bangkainya najis. Wal adhan al-kharija min syahmiha najisah, maka minyak-minyak yang keluar dari lemak bangkai tersebut maka najis pula. Wal adhan al-mutanajjis, adapun minyak-minyak yang mutanajjis, yang asalnya suci kemudian terkena najis. Hiyal adhan at-tahira allati waradat 'alaiha najasah. Minyak-minyak yang suci yang terkena najis. Ka insanin indahu jalun minaz zait. Seperti seseorang punya satu galon minyak. Waqa'at bihin najasah, kemudian jatuh kepada najis, bangkai, tikus. Nah. Baik. Ya, minyak satu jeligen. Nah, kemudian terkena najis. Fal madhhab la yajuz bai'ul adhan al-mutanajjis. Menurut madhhab Hanabilah tidak boleh memperjualbelikan minyak yang terkena najis tersebut. Nah, kenapa? Li'annahu la yumkin tathiruha, karena kata mazhab Hanabilah tidak mungkin untuk disucikan. Wa idza lam yumkin tathiruha sarat kan najis, apabila tidak memungkinkan untuk disucikan maka menjadi najis. Ini menurut mazhab Hanabilah, minyak yang terkena bangkai nam tidak bisa disucikan. Wa sahih, namun yang benar, inna bai'al adhan al-mutanajjisah jaiz. Yang benar kata al-alama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, jual beli minyak yang terkena najis adalah jaiz, boleh. Li'annahu yumkin tathiruha, karena memungkinkan untuk disucikan. Nah, fatakunu kabai'i thobil mutanajis. Maka jadi sama seperti jual beli pakaian yang terkena najis. Nah, barakallahu fikum. Bisa diambil najisnya sehingga hilang sifat-sifatnya, baunya, warnanya, rasanya. Barakallahu fikum. Ya. Kalau lebih-lebih kalau benda suci yang bukan yang apa yang beku. Ya. Jatuh bangkai yang kepada benda yang memang enggak cair. Tinggal dihilangkan yang bangkainya dan di sekitarnya. Nah, barakallahu fikum. Kalau cair, selama sifat-sifat yang tiga tersebut tidak ada baunya, tidak ada warnanya, tidak ada rasanya, nah, hilang sifat-sifat itu, maka berarti dia telah suci. Barakallahu fikum. Di sini contohnya minyak. Ya, mungkin madu, nah, yang lain yang sejenisnya. Ini kalau jatuh kepadanya bangkai, ya. Idzan kalamul muallif fi qawlihi al-adhan an-najisah la yajuz bai'uha sahih. Kalau begitu perkataan muallif Sahib Zaid al-Mustaqni, jual beli minyak yang najis tidak boleh, ini pendapat yang benar. Daliluhu hadis Jabir, dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu, innallaha harrama bai'al khamr. Allah mengharamkan jual beli khamr, minuman keras. Nah. Wal mayyitah kan tadi ya, sebutkan. Wal mayyitah, Allah mengharamkan jual beli bangkai. Nah. Kemudian adapun yang mutanajis, sesuatu benda yang suci yang terkena najis, nah, barakallahu fikum, al-muallif yaqul la yajuz bai'uha. Muallif mengatakan tidak boleh menjual, nah, yang mutanajis, minyak-minyak yang mutanajis yang terkena najis. Wasahih ayyab anna bai'aha jaiz. Namun yang benar, jual beli minyak yang terkena najis, yang dihilang, yang memungkinkan untuk dihilangkan najisnya, boleh. Barakallahu fikum. Li'anna man abaiha binan ala annahu la yumkin tathiruha, karena dilarang untuk dijual belikan karena menurut mereka tidak bisa disucikan. Walakinna sahih anna tathiraha mungkin. Tetapi yang benar, disucikannya minyak yang terkena najis tersebut memungkinkan. Maka boleh diperjual belikan. Bagaimana lakin kaifa yumkin tathiruha wahi adhan? Akan tetapi bagaimana cara mensucikan minyak tersebut yang terkena najis? Al-jawab kata beliau al-alamah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, yumkin hadza bi idafati mawadin ilaiha tutahhiruha. Memungkinkan dengan menambah benda-benda yang suci yang bisa mensucikan najis tersebut. Au bi idafati ma'in ilaihi, atau ditambah air kepada minyak yang terkena najis itu. Wa ghallayha, dan dididihkan. Bisa dididihkan. Minyak kan terpisah. Al-muhim annahu mata amkan tathiruha fa innahu yajuz bai'uha. Kesimpulannya, kapan saja memungkinkan untuk disucikan, maka boleh diperjualbelikan. Selesai dari adhan minyak yang mutanajis. Sekarang, nah, pindah ke permasalahan yang lain. Wa qaluhu wa yajuzu al-istisbahu biha fi ghairi masjid. Dan diperbolehkan untuk menjadikan lampu penerang dari minyak-minyak yang mutanajis, yang terkena najis, tetapi digunakannya untuk selain masjid. Ini menurut Sahib Zadil Mustaqni. Menurut Sahib Zadil Mustaqni, boleh menjadikan lampu dari dahan yang mutanajis, minyak yang terkena najis, tetapi tidak digunakan di masjid, kata beliau Sahib Zadil Mustaqni. Ini madhab. Nah, kalimat ini hanya kebetulan saja disebutkan oleh Sahib Zadil Mustaqni, karena permasalahan kita, permasalahan bukan boleh tidaknya, permasalahan jual beli. Tapi di sini disebutkan penggunaan. Penggunaan minyak-minyak yang mutanajis, yang terkena najis, kata beliau boleh, tetapi tidak digunakan di dalam masjid. Nah, ini menurut Sahib Zadil Mustaqni. Fa in kana fil masjid fa innahu la yajuz al-istisbahu biha. Kalau menggunakan penerangan dari minyak-minyak yang mutanajis tersebut, kalau di masjid la yajuz, tidak boleh. Misalu dari contohnya, rajulun indahu ina'un min dahnin. Seorang punya satu bejana dahan minyak. Waqa'at fihi najasa, kemudian jatuh ke dalam minyaknya najis. Fasara najisan, kemudian minyaknya tersebut jadi najis karena jatuh kepada minyaknya najis. Jadi najis. Nah, barakallahu fikum. Karena bisa berubah mungkin baunya atau warnanya atau rasanya. Maka mu'alif mengatakan fayajuzu ayastasbaha ayastasbiha bihi fi baiti. Maka menurut mu'alif boleh dia menggunakan minyak tersebut untuk lampu di rumahnya. Amma fil masjid fa inna la yajuz, adapun untuk digunakan di masjid tidak boleh. Li'anna hadza yu'addi ila tanjisil masjid bid-dukhan. Kenapa tidak boleh? Karena ini akan mengakibatkan masjid tersebut ternajisi dengan asapnya. Wa tanjisul masjid haram, dan menajisi masjid haram. Ini salah satu dari pendapat Sahib Zadil Mustaqni madhab Hanabila. Nah, ya, nanti akan ada tarjihnya yang sebenarnya boleh atau tidak akan kita lihat. Wa hadha yanbani ala anna an-najasata la tutahhir bil istihalah. Pendapat ini yang mengatakan tidak boleh menerangi masjid dengan minyak yang dari najis karena mengakibatkan masjidnya ternajisi. Dasar pendapat ini adalah bahwasanya najis tersebut tidak bisa menjadi suci dengan sebab istihalah. Istihalah itu berubah kepada benda lain. Nah, satu benda berubah kepada benda lain, itu namanya istihalah. Seperti anjing najis jatuh kepada air garam. Nah, atau laut yang memang tinggi tingkat garamnya sehingga menjadi beku, menjadi apa? Anjing itu menjadi garam. Nah, seperti di mana itu? Nah, itu namanya istihalah. Istiasanya bendanya najis, anjing najis. Kemudian berubah masuk ke dalam air laut, kemudian dia menjadi apa? Menjadi anjing, menjadi garam. Ini namanya istihalah, berubah bentuk dari satu benda ke benda lain. Menurut satu pendapat mazhab Hanabila, perubahan bentuk dari kepada bentuk lain ini tidak bisa menjadi suci. Nah, oleh karena itu tadi, minyak yang najis kalau digunakan di masjid akan mengakibatkan masjid menjadi najis. Dasar mereka kenapa? Karena perubahan itu tadi dari najis kepada asap bukan sebagai salah satu alat pensucian menurut madzhab mereka. Ini istihalah namanya. Yang rajih yang benar, istihalah itu adalah merupakan salah satu bentuk pensucian. Seperti tadi bolehnya barakallahu fikum memupuk pepohonan dengan najis. Nah, kenapa? Karena sudah menjadi berubah bentuk. Ya. Barakallahu fikum. Halal buahnya dimakan. Karena sudah apa? Sudah berubah, bukan lagi apa? Barakallahu fikum yang dipupuk dengan najis itu. Naam. Fa amma lal qaul, maka menurut pendapat bi anna najasata tutahhiru bil istihalah fa innahu yajuz. Adapun pendapat yang mengatakan istihalah tersebut, najis tersebut bisa suci dengan sebab istihalah berubah kepada suatu bentuk, maka barakallahu fikum boleh menggunakan penerangan lampu dengan minyak yang najis. Kenapa? Karena sudah berubah menjadi asap, tidak menjadi najis lagi. Karena istihalah barakallahu fikum. Ya. Walil ulama fi dzalika qaulani sabaqa fi babin najasat. Para ulama dalam masalah ini ada dua pendapat yang telah lewat di dalam bab najasat. Wal istihalatu tuhawwilul aina min ainin ila ukhra. Istihalah itu perubahan satu benda kepada benda lain. Misal dzalik, contohnya kalb waqa'a fi mumallahah fa sara milhan. Anjing jatuh kepada air yang kadar garamnya tinggi sehingga berubah menjadi garam. Hada mungkin. Ini mungkin. Fal hadid idza waqa'a fil mumallahah sara milhan. Besi kalau jatuh ke dalam kadar garam yang begitu tinggi menjadi garam juga. Ini namanya sihalah. Nah. Hal huwa bakin ala najasati am la? Nah, anjing yang jatuh ke dalam air, kadar air yang begitu tinggi garamnya, kemudian menjadi garam. Apakah masih ada tersisa najisnya ataukah tidak? Al-jawab ala khilaf. Jawabannya terjadi khilaf. In kulna, apabila kita berpendapat, bi annal istihalata la tutahhirun an-najis, fa inna hadil kitlah minal milah najisah. Kalau kita berpendapat istihalah itu tidak bisa mensucikan najis, maka sepotong garam tersebut yang asalnya anjing, maka tetap najis. Begitu. Wa in kulna, apabila kita berpendapat bi anna najasata tutahhiruna bil istihalah, najis itu bisa suci dengan sebab istihalah berubah kepada satu benda yang lain. Lianna intaqalat min ainin ila ain, karena telah berpindah bendanya kepada benda yang lain. Kulna, maka kita menjawab, inna hadil kitlah, maka sepotong garam yang asalnya anjing tersebut, tahiratun, adalah menjadi suci. Nah, barakallahu fikum. Fadukhanun najisah, maka asap yang najis tersebut, mustahilun min ainin ila dukhan. Perubahan dari benda minyak yang najis kepada asap. Ya, kan begitu. Faidah kula bitaharatin najis idha stahala, apabila kita berpendapat suci najis tersebut dengan berubah kepada benda lain, maka kita katakan boleh barakallahu fikum menjadikan lampu dengan dahan minyak-minyak yang najis atau mutanajis di masjid dan selain masjid. Nah, itu yang pendapat yang rajih, yang kuat. Istihalah adalah merupakan salah satu cara pensucian dari najis. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini kalam al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam masalah dahan minyak yang mutanajis. Apakah boleh dijadikan sebagai penerang lampu? Sahib Zain Mustaqni mengatakan boleh, tetapi tidak di masjid. Tetapi kalau di masjid tidak boleh, karena akan mengakibatkan masjid menjadi najis. Tapi yang benar, karena dia sudah berpindah kepada benda yang lain, dari tadi najis menjadi dukhon, asap, maka itu yang namanya istihalah, sudah berubah, maka boleh barakallahu fikum menggunakan minyak-minyak yang najis atau mutanajis sebagai penerang barakallahu fikum di masjid atau selain masjid. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.